Bolehkah berdoa untuk mendapatkan istri yang salihah? Ya saya gak tahu ya penanya ini apa maksudnya bertanya. Ya, tapi secara umum tidak ada larangan ya seorang berdoa memohon istri yang salihah, bahkan kadang bagus untuk dirinya memohon kepada Allah hal tersebut. Iya, baik. Cuman kadang ada sebagian rincian itu harus ditahu siapa yang bertanya, apa maksud bertanyanya. Ya, saya pernah dengar sebuah kisah dari seorang syekh. Iya. Kisah tentang Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ada seorang perempuan itu datang kepada Imam Ahmad bertanya. Pertanyaan yang membuat Imam Ahmad itu kagum. Iya. Dan dia jawab sesuai dengan maksud si penanya. Sesuai dengan maksud si penanya. Jadi perempuan ini berkata, saya ada pekerjaan di malam hari. Mencuci atau apa gitu kan. Saya lupa jenis kerjaannya. Nah, kadang biasanya dia pakai cahaya bulan. Biasanya dia pakai cahaya apa? Bulan untuk bekerja dari rumahnya. Maka suatu malam ada polisi-polisi ya di masa dahulu. Mereka berkeliling bawa lentera. Ya, singgah di dekat rumahnya. Karena singgah dekat rumahnya menjadi terang cahayanya. Akhirnya cahaya ini yang dia pakai bekerja untuk pekerjaannya. Nah, dia tanya kepada Imam Ahmad, ini apa hukumnya saya memakai cahaya orang itu? Hah? Subhanallah ya, dari sisi wara. Maka Imam Ahmad jawab sesuai dengan bab wara. Karena pertanyaannya di situ. Ya, diberi sesuai dengan babnya. Kalau dari sisi asalnya boleh saja, masa tidak boleh. Jelas ya? Tapi karena dia ada maksud tertentu di pertanyaan, beliau jawab sesuai dengan bab yang mencocoki perempuan ini. Nah, alhasil Imam Ahmad berkata kepada sebagian muridnya, coba kamu ikuti apa namanya perempuan itu, dia tinggal di mana. Iya. Maka diikuti, ternyata dia masuk ke rumah Bishr al-Hafi. Dia ternyata saudara perempuannya Bishr al-Hafi. Maka Imam Ahmad kirim utusan bahwa Imam Ahmad melamar perempuan itu. Begitu sampai dikatakan Imam Ahmad melamar. Oh gembira kan? Tapi dikatakan Imam Ahmad melamar untuk anaknya. Ya. Salih. Ya. Maka dilamarlah perempuan itu untuk anak beliau. Salih bin Ahmad. Ya. Jadi ini apa namanya? Bagian ya dari keadaan para salaf, cara mereka bertanya. Ya, kemudian bentuk-bentuk pertanyaan. Nah, itu harusnya mewarnai etika-etika para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kajian yang akan datang, melanjutkan dari materi kita, dan semoga kita bisa menyelesaikan program ini dengan kebaikan, taufik dan afiat. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.